والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله وابنائي الطلبة رحمني ورحمكم الله، الحمد لله. Saat ini Allah masih memberikan kepada kita kesehatan, umur panjang, kesempatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas. Salah satunya adalah mengunjungi majelis ilmu. Majelis yang di sana dinaungi oleh para malaikat. Juga Allah masih memberikan kepada kita kesehatan sehingga Allah berikan kesempatan kepada kita bisa beramal di 10 awal bulan Zulhijjah, bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan yang di dalamnya amalan yang dilakukan oleh seorang hamba, apakah itu salatnya, sedekahnya, dan amalan lainnya lebih dicintai Allah ketimbang amalan-amalan yang dilakukan di waktu yang lain. Salah satu yang menjadikan 10 awal bulan Zulhijjah ini adalah waktu mulia dikarenakan di dalamnya terkumpul berbagai amalan-amalan besar. Salah satunya adalah ibadah haji. Dan di dalam ibadah haji tersebut ada satu amalan yang harus dilakukan oleh para hujjaj, orang yang berhaji, yaitu wukuf di Arafah. Dan ini terjadi pada tanggal 9 bulan Zulhijjah, di mana para hujjaj, orang-orang yang berhaji, mereka keluar menuju padang Arafah, tempat yang panas, mereka di sana berdoa, berzikir kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Tidak ada hal yang membedakan dari segi penampilan mereka saat wukuf di Arafah. Orang yang kaya, orang yang sederhana, para pemimpin, rakyat biasa, para menteri dan di bawahnya, semua berpenampilan sama. dan begitulah kita di hadapan Allah. Tidak ada yang mulia, semuanya sama. Tidak ada yang merasa lebih tinggi, yang lain rendah. Tidak, semuanya sama. Hanya ketakwaan yang bisa membedakan itu semua. Di samping amalan-amalan yang dilakukan oleh para hujjaj, orang yang berhaji, maka bagi kita yang tidak berhaji juga ada amalan yang sangat agung yang bisa kita amalkan, yang ini tidak diamalkan oleh orang yang berhaji, yaitu berpuasa pada hari Arafah, tanggal 9 bulan Zulhijjah. Rasul alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan di dalam hadisnya, Saumu yawmil Arafah ahtasibu ala Allah ayukaffira as-sanata allati qablah was-sanata allati ba'dah. Kata Rasulullah, puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar Allah ampuni dosa-dosa pada tahun yang lalu dan satu tahun setelahnya. Tidak Allah berikan keutamaan ini kecuali bagi mereka yang mengamalkan apa yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, maka kita ambil kesempatan ini karena beramal di awal bulan Zulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah ketimbang amalan-amalan yang kita lakukan pada waktu-waktu yang lain. Terlebih ketika dalam suatu hari tersebut berkumpul pada kita berbagai amalan. Berkumpul kita berpuasa pada hari tersebut. Di hari tersebut kita mengeluarkan sedekah. Di hari tersebut pula kita melakukan amalan yang lain, ta'awun umpamanya. Maka ini keutamaannya lebih besar. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Apa yang kita baca dari matan Jawami'il Akhbar lil Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca hadis pertama yang beliau sebutkan, yaitu hadis tentang niyah. Di dalam hadis tentang niyah kita telah membaca penjelasan para ulama yang inti dari pembahasan mereka, yaitu setiap amalan yang kita lakukan haruslah ikhlas karena Allah Jalla wa'ala. Ketika amalan yang kita lakukan ternyata di dalamnya terdapat riya, bukan kepada Allah, ingin orang menuju, pandangan manusia menuju pada dirinya, atau agar dia memperoleh kedudukan dengan amalan yang dia lakukan, maka amalan tersebut la yuqbal, tidak diterima, mardudun. Begitu juga ketika amalan yang kita lakukan bercampur namun bukan riya, maka hal ini disebutkan oleh para ulama tidak membatalkan amalan secara keseluruhan namun bisa mengurangi. Contohnya kita sebutkan kemarin orang yang berjihad, di dalam jihadnya dia menginginkan sesuatu dari dunia menginginkan upah dan lain sebagainya, maka amalan yang dia lakukan diterima, namun tidak sempurna karena niatnya bercabang. Namun ketika amalan yang tercampur tersebut riya, maka hal ini tidak diterima, amalannya tertolak. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk hadis yang kedua. Hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Beliau menyebutkan an Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Kata Rasul, siapa saja yang melakukan amalan baru, man ahdasa fi amrina hadza, di dalam agama ini, ma laisa minhu, yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan yang dilakukan tersebut tertolak. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain Rasul menyebutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan, melakukan sebuah amalan, yang amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak, tidak diterima. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di hadis kedua ini, Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau membawakan hadis tentang larangan melakukan amalan baru di dalam Islam. Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mengomentari hadis ini. Kata beliau, wa hadzal haditsu aslun 'azimun min usulil Islam. Hadis ini, hadis tentang larangan melakukan amalan baru di dalam Islam, merupakan pokok yang sangat besar, yang sangat agung, min usulil Islam, dari pokok-pokok ajaran Islam. Wa huwa kal mizani lil a'mali fi zahiriha. Hadis ini adalah timbangan yang harus diperhatikan oleh kita manusia terhadap amalan-amalan yang nampak yang kita lakukan. Maksudnya amalan zahir yang nampak. Kama anna hadis al-a'malu binniyat, sebagaimana hadis tentang niat. Hadis pertama yang kita sebutkan, yang pernah kita lewati, hadis tentang niat. Mizanun lil a'mali fi batiniha. Hadis tentang niat merupakan timbangan untuk amalan-amalan yang tidak nampak. Maksudnya adalah amalan hati. Jadi hadis pertama yang telah kita lewati ini membahas tentang amalan-amalan hati, amalan-amalan yang tidak nampak. Adapun hadis kedua ini menjelaskan tentang amalan-amalan yang nampak. Fakama anna kulla amalin la yuradu bihi wajhullahi ta'ala falaysa li'amilihi fihi thawabun. Sebagaimana seluruh amalan yang kita lakukan yang tidak kita niatkan karena Allah. Hadis tentang niat telah kita lewati. Beliau ingin mengulangnya kembali, ingin menjelaskan tentang hadis niat ini. Seluruh amalan yang kita lakukan yang tidak kita niatkan karena Allah, falaisa li'amilihi fihi sawabun, maka bagi pelakunya, bagi orang yang mengerjakannya, tidak akan memperoleh pahala. Ini timbangan hadis yang pertama, yakni amalan hati. Fakazalika kullu amalin la yakunu fihi, la yakunu alaihi amrullahi wa rasulih, fahuwa mardudun ala amilihi. Sebagaimana amalan-amalan yang nampak, amalan yang kita lakukan nampak, bisa dilihat oleh manusia, salat umpamanya, ataupun amalan lainnya, yang amalan tersebut tidak ada perintahnya, tidak ada anjurannya dari Allah ataupun Rasulnya, fahuwa mardudun, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, wa kullu man ahdasa fi fid-dini ma lam ya'zan bihi Allah wa rasuluh falaysa min ad-dini fi syai'in. Karena semua hal yang dilakukan oleh manusia yang amalan tersebut adalah amalan baru, tidak diperintahkan oleh Allah, tidak disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, maka sampai kapanpun amalan tersebut bukan dari Islam. Biarpun orang menganggap amalan tersebut baik, seluruh amalan yang nampak, orang melakukan amalan, dia menganggap amalan tersebut baik menurutnya. Namun ketika kita teliti lebih jauh, ternyata Rasul tidak menyebutkan di dalam hadisnya, Allah tidak sebutkan di dalam Al-Quran, maka amalan tersebut tertolak. Ini maksud dari hadis yang kedua ini. Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan tentang hadis pertama yang kita lewati dengan hadis yang kedua ini. Hadis pertama tentang niat dan hadis kedua tentang amalan baru di dalam syariat merupakan syarat dari diterimanya amalan. Ketika kita ingin melakukan sebuah amalan, amalan soleh, maka di dalamnya harus terpenuhi apa yang disebutkan oleh dua hadis ini. Hadis pertama dan hadis kedua. Hadis pertama menyebutkan tentang ikhlas. Jadi ketika kita melakukan suatu amalan, maka di dalamnya harus ikhlas karena Allah. Jika kita ingin amalan kita diterima, itu syarat pertama, seperti hadis pertama. Syarat kedua, yakni hadis yang kita bacakan, yakni harus al-mutaba'ah, harus sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Nabi. Yang pertama harus ikhlas, yang kedua harus sesuai contoh dari Nabi. Ada perintah, ada anjuran dari Nabi. Ketika kita ingin melakukan amalan, dua syarat ini harus terpenuhi. Umpamanya kita solat, solat zuhur, pergi ke masjid, ikhlas karena Allah. Di samping itu kita melakukan solat zuhur tersebut harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Umpamanya kita melakukan 4 rakaat, ini maksudnya sesuai contoh dari Nabi, maka amalan yang kita lakukan yukbal, diterima. Namun ketika amalan yang kita lakukan tidak terpenuhi kedua syarat tersebut, ikhlas hana, contoh dari Nabi bitan, maka amalan tersebut tidak diterima. Begitu juga ketika amalan yang kita lakukan hanya terpenuhi satu saja dari dua syarat tersebut, maka juga tidak diterima. Contohnya ketika kita lakukan solat tadi zuhur umpamanya, ikhlas kita lakukan karena Allah. Namun dia lakukan solat zuhur tanpa ada sebab apapun, dia lakukan 2 rakaat. Apakah ini ada contohnya dari Nabi? Tidak. Maka amalan tersebut la yuqbal, tidak diterima. Begitu juga sebaliknya, ketika dia melakukan amalan solat zuhur tadi 4 rakaat sesuai dengan contoh dari Nabi, namun dia tidak ikhlas karena Allah. Dia lakukan amalan tersebut karena ingin dilihat oleh manusia, seperti amalan kaum munafik, yura'unan nas, agar manusia memandang dirinya, melihat ke arahnya, maka ini juga tidak diterima. Harus terpenuhi kedua-duanya. Makanya Syekh Al-Imam Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menyebutkan, wa man faqada al-amrayni aw ahadahuma fa'amilahu mardudun. Jika seseorang melakukan amalan, di dalam amalan tersebut dua syarat yang telah kita sebutkan tidak terpenuhi, atau salah satunya tidak terpenuhi, maka amalan yang telah dia lakukan mardud, tertolak, tidak diterima. Beliau lanjutkan, dakhilun fi qaulillahi ta'ala, dan ini masuk ke dalam firman Allah, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amal faj'alnahu haba'an manthura. Syekh membawakan ayat tentang amalan-amalan yang dilakukan namun tidak terpenuhi dua syarat atau salah satunya. Kata beliau, beliau mengutip firman Allah, faqadimna ila ma 'amilu min 'amalin. Ketika didatangkan kepada apa-apa yang dahulunya mereka amalkan, amal kebaikan yang mereka amalkan, faj'alnahu haba'an mansura, maka dijadikan amalan tersebut haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan. La yanfa'. Kapan? Ketika kedua syarat ini tidak terpenuhi, tidak ikhlas dan tidak ada contohnya dari Nabi, atau yang terpenuhi hanya satu, maka amalan yang dilakukan seperti habaan mansuro, seperti debu yang berterbangan, enggak ada manfaatnya. Oleh karenanya ya ikhwah, ahabbati fillah wa abna'i talabah, penting bagi kita untuk mengetahui amalan-amalan yang telah kita lakukan atau yang akan kita lakukan, apakah ada contohnya dari Rasul. Jangan sampai seperti yang disebutkan, telah capek-capek kita melakukan amalan namun amalan tersebut tidak dihitung, tidak menjadi pemberat timbangan, tertolak. Dan hal itu tidak akan kita ketahui kecuali dengan cara kita menuntut ilmu, menuju majelis-majelis ilmu. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang kita bacakan, Rasul menyebutkan laisa alaihi amruna, yakni amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari kami. Maknanya, kata Ibn Rajab, isyaratun ila anna a'malil amilin, anna a'malal amilin kullihim yang bagi an takuna tahta ahkamil syariah. Maksudnya adalah tidak ada contohnya dari kami, yaitu isyarah dari Rasulullah bahwasanya seluruh amalan yang dilakukan harus di bawah syariat Islam. Amalan baru ini yang dimaksud adalah amalan yang ada di dalam syariat, bukan amalan-amalan atau aktivitas yang kita lakukan yang berkaitan dengan dunia. Karena Rasul diutus bukan untuk permasalahan dunia, melainkan untuk syariat, membawa risalah. Makanya tidak benar ketika orang mengkaitkan amalan-amalan yang baru terlalu berluas-luas. Mereka sebutkan contoh-contoh perkara dunia. Ini keliru. Umpamanya ada menyebutkan mobil. Enggak ada, enggak boleh kita buat mobil. Ini keliru. Yang dimaksud di sini adalah amalan-amalan syariat. Ketika kita lakukan, kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan balasan dari Allah. Ketika amalan tersebut kita lakukan, maka harus di bawah naungan syariah. Tidak boleh kita menganggap sebuah amalan baik langsung kita lakukan. Harus di bawah syariat. Ada tidak contohnya dari Rasul? Oh, tidak ada. Pernahkah para sahabat melakukan hal tersebut? Tidak ada. Maka tidak perlu kita amalkan. Namun ketika kita melihat sebuah amalan yang amalan tersebut dilakukan oleh Rasul. Ada hadisnya, para sahabat juga mengamalkannya. Maka jangan keluar, amalkan amalan tersebut. Al-Imam Ibn Daqi Al-Aid rahimahullah, beliau juga menyebutkan, menjelaskan makna hadis kedua ini. Kata beliau, hadzal hadis qa'idatun 'azimatun min qawa'ididdin. Hadis ini merupakan kaidah yang sangat agung dari kaidah-kaidah Islam. Wa huwa min jawami'il kalim allati utiyahan nabi. Dan hadis ini juga termasuk jawami'il kalim. Yakni jawami'il kalim adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mengucapkan perkataan yang ringkas namun maknanya luas. Jawami'ul kalim seperti hadis ini ringkas. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Siapa saja yang melakukan sebuah amalan baru di dalam Islam yang tidak ada contohnya dari Nabi, fahuwa raddun, tertolak. Ringkas namun maknanya mendalam. Artinya semua amalan baru, baik amalan tersebut terkait i'tiqadi, keyakinan. Kan banyak sekarang keyakinan, ada khawarij, ada mu'tazilah, ada murji'ah dan lain sebagainya. Rasul tidak menyebutkan satu-satu, disebutkan secara umum, semuanya termasuk. Atau amalan-amalan yang perkara baru tersebut berkaitan dengan amalan tadi, i'tiqadi, keyakinan berkaitan dengan amalan. Maka ini juga tidak boleh termasuk di dalam larangan hadis ini. Begitu juga amalan ataupun hal-hal yang baru yang berkaitan dengan qauli, ucapan-ucapan, pendapat-pendapat yang tidak pernah disebutkan oleh Rasul dan para sahabatnya juga termasuk di dalam hadis ini. Hadis ringkas namun mencakup bagian i'tiqadi, keyakinan, juga maksud ke dalamnya bagian amali, amalan, juga termasuk perkataan, pendapat-pendapat masuk ke dalam hadis ini. Ringkas namun maknanya luas. Inilah yang dimaksud dengan jawami'il kalim. Ibnu Daqiq melanjutkan, fa innahu sarihun fi raddi kulli bid'atin wa kulli mukhtara'in. Dan hadis ini merupakan hadis yang sangat jelas tentang bantahan terhadap segala jenis kebid'ahan dan hal-hal baru di dalam agama. Wastadalla bihi ba'dul usuliyyin 'ala anna an-nahya yaqtadi al-fasad. Dan sebagian ulama usul mereka menjadikan hadis ini sebagai dalil bahwasannya setiap larangan itu mengandung kejelekan. Setiap larangan mengandung kejelekan. Di dalam hadis ini larangan untuk melakukan hal-hal baru di dalam agama. Maka hal-hal baru ini adalah suatu kejelekan. Makanya kita diperintahkan untuk kita jauhi, jangan kita amalkan. Ahabbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Imam An-Nawawi juga beliau mengomentari makna hadis ini. Kata beliau, wa fihi dalilun ala annal ibadat minal ghusli wal wudu'i was-sawmi was-salati idza fu'ilat ala khilafi syar takunu mardudah ala fa'iliha. Kata Imam Nawawi, hadis ini di dalamnya menunjukkan dalil tentang ibadah-ibadah, segala jenis ibadah, apakah itu mandi, maksudnya mandi janabah harus sesuai syariat. Kita tahu mandi janabah harus semuanya basah. Ketika ada yang berpendapat mandi janabah cukup badan saja, rambut enggak perlu, ini keluar dari syariat yang telah Allah turunkan, maka termasuk ke dalam hadis ini larangan, enggak boleh kita lakukan, harus semuanya, karena yang disebutkan oleh Nabi semuanya. Atau wudu, umpamanya kita mengganti wudu dengan cara yang lain, tidak boleh. Ini hal yang baru di dalam agama, harus sesuai dengan contoh dari Nabi. Ataupun berpuasa, kita hendak melakukan puasa, namun puasa yang kita lakukan, amalan tersebut tidak ada contohnya dari Nabi, maka juga termasuk larangan, tidak boleh kita lakukan. Ketika amalan-amalan yang kita lakukan menyelisihi syariat, takunu mardudah ala fa'iliha, maka amalan-amalan yang kita lakukan tersebut tertolak, tidak diterima, la yuqbal. Oleh karenanya penting bagi kita untuk senantiasa perhatian terhadap amalan-amalan yang kita lakukan, agar amalan yang kita lakukan jangan seperti yang Allah sebutkan tadi, haba'an mansura, seperti debu yang bertebangan, enggak ada manfaatnya. Itu semua tidak bisa kita raih kecuali dengan menuju majelis-majelis ilmu. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita menyebutkan hal-hal yang terkait dengan hadis ini. Apa yang dimaksud dengan ibadah? Apa yang dimaksud dengan muamalah? Dan hal-hal lainnya. Bismillah taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Ila huna darsuna. Wasil fi liqailatin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.